Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ النَّارِ. مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Salihin karya Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih berada pada bab At-Taqwa. Telah kita baca ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini, dan telah kita baca pula beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pada bab At-Taqwa. Hadis yang insyaAllah akan kita baca di malam hari ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Al-Khamis, hadis yang kelima dari bab At-Taqwa. Berarti beliau menyebutkan lima hadis di dalam bab ini, karena hadis ini adalah hadis yang terakhir di dalam bab At-Taqwa. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Umamah Sudai ibni Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah, beliau bernama Sudai ibni Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, lebih dikenal dengan sebutan kunyahnya Abu Umamah. Abu Umamah Al-Bahili, namanya Sudai ibni Ajlan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada'. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ketika menunaikan haji, hajjatul wada, haji perpisahan. Karena setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Haji ini adalah haji yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan haji yang terakhir. Yani karena setelah itu Rasul alaihi salatu wasallam meninggal. Maka disebut dengan hajjatul wada, haji perpisahan. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada saat itu dan meninggalkan pesan-pesan wasiat yang sangat penting untuk umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara isi khutbah yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam adalah apa yang disebutkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dalam hadis ini. Beliau mendengar Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan dalam khutbahnya, ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penggalan isi khutbah ini yang dinukilkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dalam hadis ini menyebutkan 5 pesan, 5 perintah yang dengannya seorang hamba akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ini merupakan jalan atau sebab seseorang bisa dimasukkan ke dalam al-jannah. Yang pertama, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita jelaskan maknanya, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, melakukan itu semuanya dalam rangka mentaati Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa sallu khamsakum, dan tunaikanlah salat yang wajib 5 waktu. Sallu khamsakum, tunaikanlah salat yang wajib yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kalian 5 waktu. Jaga salat tersebut, jangan disia-siakan, jangan dilalaikan. Tunaikan salat tersebut. Wa sumu syahrakum, dan berpuasalah pada bulan Ramadan. Jangan disia-siakan, jangan dilalaikan, jangan ditinggalkan. Sumu syahrakum, berpuasalah pada bulan tersebut. Wa addu zakata amwalikum, kemudian tunaikanlah zakat harta kalian, harta yang kalian miliki yang telah sampai pada nisabnya. Dan harta tersebut termasuk harta yang terkena kewajiban zakat, maka zakatilah. Keluarkanlah zakat dari harta yang kalian miliki. Wa ati'u umara'akum. Yang kelima, ati'u umara'akum. Taatilah pemerintah kalian. Taatilah penguasa kalian. Tadkhulu jannata rabbikum. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Rasul alaihi salatu wassalam, pesan dari Rasul alaihi salatu wassalam untuk kita semuanya. Ingin masuk ke dalam jannah, maka lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di akhir kitab As-Shalah di dalam Sunan beliau, dan beliau pun mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan faedah yang ada pada hadis ini. Pertama, beliau akan menyebutkan dan memberikan kepada kita faedah tentang khutbahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis ini, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu mendengar khutbah yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam pada Hajjatul Wada. Al-Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa khutbah yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama disebut dengan khutab ratibah, yakni khutbah yang ratibah, yang ada kaitannya dengan waktu, berkaitan dengan waktu, seperti sholat rawatib, ada kaitannya dengan waktu, ba'diyah atau qabliyah, itu namanya rawatib. Ratibah yakni khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam disampaikan pada waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan. Dan khutbah yang kedua adalah khutbah aridah, yaitu khutbah yang disampaikannya ketika ada suatu kejadian, tidak dijadwalkan, tidak ditentukan waktunya kapan. Ketika melihat suatu kemungkaran misalnya yang harus ditegur, harus diingatkan, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya kepada umat manusia. Itu ya, itulah yang disebut dengan khutbah aridah, yakni khutbah yang dilakukan, disampaikan pada saat-saat terjadinya suatu kejadian. Ini dua jenis khutbah yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ada khutbah ratibah, yakni yang telah ditentukan waktu-waktunya. Ada khutbah aridah, kadang ketika melihat sesuatu yang perlu diingatkan, beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Beliau menyatakan atau menjelaskan, fa amma ratibah fa hiya khutbatun fil jum' wal a'yad. Yang dimaksud dengan khutbah ratibah yang ada kaitannya dengan waktu adalah khutbah-khutbah yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam pada khutbah Jumat maupun khutbah Id, pada salat Jumat maupun salat Id, Idul Adha maupun Idul Fitri. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah setiap Jumat, berkhutbah setiap Id. Ini ratibah, ada ketentuan waktunya. Setiap kali, setiap Jumat berkhutbah, setiap Id berkhutbah. Kemudian termasuk bagian khutbah ratibah adalah khutbah yang disampaikan ketika menunaikan salat khusuf, salat gerhana. Yakni sebagian ulama menyebutkan bahwa khutbah tersebut juga termasuk khutbah yang ratibah, yang ada kaitannya dengan waktu, yakni ketika setelah menaikkan salat khusuf, salat gerhana, disunnahkan untuk menyampaikan khutbah, memberikan peringatan, mengingatkan umat manusia agar mereka kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan kepada mereka betapa bahayanya hari kiamat. Ini khutbah pada salat khusuf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun khutbah yang sifatnya aridhah, yaitu yang disampaikan pada waktu-waktu atau kejadian-kejadian tertentu, yakni ketika terjadi suatu kejadian, suatu kemungkaran yang harus diingkari, yang harus diingatkan, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan khutbahnya. Banyak contoh-contohnya. Banyak contoh-contohnya, di antaranya adalah kejadian Barirah. Barirah ini adalah seorang wanita, status beliau ketika itu sebagai hamba sahaya, budak. Yang namanya budak, yakni seperti barang yang dimiliki oleh tuannya, atau disebut dengan barang yang dimiliki oleh tuannya. Ketika itu Barirah radhiyallahu anha ingin membebaskan dirinya dari perbudakan dengan cara mukatab, yakni dengan cara mencicil kepada tuannya. Tuannya Barirah telah memberikan kesepakatan, kamu bebas dari perbudakan dengan syarat membayar sekian. Nah, kemudian Barirah berusaha untuk mencicil supaya bebas dari perbudakan. Barirah ini meminta bantuan kepada Aisyah radhiyallahu anha supaya bisa membantu beliau, membantu dirinya supaya terbebas dari perbudakan. Kemudian Barirah atau Aisyah radhiyallahu anha berusaha atau membantu dan membeli Barirah, membayarkan kepada tuannya, kemudian dibebaskan. Tetapi tuannya ini, tuannya Barirah, memberikan syarat. Syaratnya, kalau kamu bebas dari perbudakan, walaknya kamu untukku, yakni walaknya tetap padaku. Maksudnya walak, ketika budak ini bebas dari perbudakan, nanti ketika ini pada satu kasus contoh, ketika budak tersebut meninggal dan statusnya sudah bukan menjadi seorang budak karena sudah bebas dari perbudakan, ketika dia meninggal dan memiliki harta dan tidak ada ahli warisnya, maka yang akan mengambil atau yang akan mendapatkan harta warisnya adalah tuan yang telah membebaskan dia. Ini namanya, atau ini sebagai bentuk wala. Hartanya kembali kepada siapa yang membebaskan dia dari perbudakan. Itulah wala. Wala. Nah, wala ini berlaku untuk yang membebaskan dari perbudakan. Bisa dengan cara membelinya, kemudian dibebaskan. Atau tuannya sendiri yang memang membebaskannya, yakni bagi yang memerdekakan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, boleh aku akan membayarnya, akan membantumu, tapi walakmu untukku. Yakni walaknya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bukan kepada tuannya, karena yang memerdekakan Barirah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka setelah kejadian ini disampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Ini syahidnya. Ketika melihat kejadian ini, kemungkaran ini, karena ini enggak boleh, walaknya ya kembali kepada yang membebaskan dari perbudakan. Di sini tuannya tidak membebaskan Barirah dari perbudakan. yang membebaskan adalah Aisyah radhiyallahu anha dengan cara membayar, membeli, kemudian dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Seharusnya walaknya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika kejadian ini disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Ma balu aqwamin? Ada apa dengan suatu kaum? Mereka memberikan syarat-syarat demikian, demikian. Setiap syarat yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran, dari agama ini, dari Allah, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka itu batil. Itu batil. Kemudian di akhirnya Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, innamal wala'u liman a'taq. Wala itu bagi orang yang telah memerdekakan budak. Asyahid ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini kita sebutkan untuk menjelaskan contoh khutbah yang sifatnya aridhah. Yakni khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam pada atau pada kejadian yang terjadi begitu saja. Tiba-tiba terjadi, melihat kemungkaran yang harus diingatkan, ditegur oleh Rasulullah alaihi wasallam. Beliau menyampaikan khutbahnya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ini faedah yang disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala terkait dengan khutbah yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Khutbah yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ada dua macam. Sifatnya yang ratibah, ada waktu yang telah ditentukan, dan ada yang sifatnya aridhah, yakni ketika melihat kejadian-kejadian tertentu yang harus diteringatkan, yang harus disampaikan padanya khutbah, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam berkhutbah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, قال الشيخ رحمه الله تعالى في حجة الوداع خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وخطب يوم النحر ووعظ الناس وذكرهم وهذه خطبة من الخطب الرواتب التي يسن لقائد الحجيج أن يخطب الناس كما خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. Apa yang dilakukan oleh Rasul عليه الصلاة والسلام pada Hajjatul Wada, khutbah yang disampaikan pada hari Arafah, pada hari An-Nahr, beliau sallallahu alaihi wasallam berikan mau'idah kepada umat manusia, mengingatkan mereka. Apa yang disampaikan ini, khutbah ini termasuk bagian dari khutbah yang sifatnya ratibah. Dan perkara ini juga disunnahkan bagi para yakni yang memimpin jamaah haji di sana. Mereka menyampaikan khutbahnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan pada khutbah tersebut, ketika itu yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana yang didengar oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ittaqullaha. Ya ayyuhan nas, ittaqullah, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan kalimat inilah yang menjadikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis ini di dalam bab at-taqwa, karena ada perintah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk bertakwa kepada Allah di dalam khutbah ini. Disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam khutbah ini perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah kepada umat manusia seperti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum, wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Perintahnya Allah, perintahnya Rasul alaihi salatu wasallam sama seperti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Fa amara ar-rasul, maka Rasul alaihi salatu wassalam pada saat itu memberikan perintah kepada umat manusia seluruhnya untuk bertakwa kepada Allah, kepada Rabb mereka, yang telah menciptakan mereka, yang telah memberikan rezeki kepada mereka. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah yang pertama. Wa sallu khamsakum, dan tunaikanlah salat wajib, salat lima waktu yang Allah wajibkan kepada umat manusia. Jagalah salat tersebut. Wa sumu syahrakum, puasalah di bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, berikanlah atau keluarkanlah zakat harta, kemudian bagikanlah kepada yang berhak untuk menerimanya, dan jangan bakhil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perintah yang kelima, wa ati'u umara'akum, dan taatilah penguasa, taatilah pemimpin kalian. Dan inilah yang insya Allah akan kita fokuskan pembahasan kita di malam hari ini. Ati'u umara'akum, taatilah penguasa-penguasa kalian. Berkata Syekh rahimahullah ta'ala, ati'u umara'akum ay man ja'alahumullahu umara'a alaikum, yakni taatilah penguasa-penguasa kalian yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka sebagai penguasa kalian, yang memimpin kalian. Wa hadza yashmal umara al-manatiq wal buldan, dan ini tercakup di dalamnya umara al-manatiq, pemerintah-pemerintah daerah, penguasa daerah, wal buldan, dan suatu negeri. Wa yashmal al-amir al-am, dan juga masuk dalamnya penguasa secara umum, presiden, raja, amirul daulah, pemimpin suatu negeri. Ini kewajiban kita. Ati'u umara'akum, taatilah penguasa-penguasa kita. Fa innal wajiba 'ala ar-ra'iyyati ta'atuhum fi ghairi ma'siyatillah, kewajiban yang harus ditunaikan oleh rakyat, kita sebagai rakyat wajib untuk mentaati mereka. Fi ghairi ma'siyatillah, tentunya pada perkara-perkara yang tidak ada padanya unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila yang diperintahkan adalah perintah untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak mentaati pada perintah tersebut. Kita tidak mentaati pada perintah tersebut. Tetapi tetap kita harus menghormati mereka, harus mentaati mereka dalam hal-hal yang baik, yang tidak ada padanya unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya mereka memberikan perintah kepada kita, kepada rakyat, untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka tidak boleh ditaati pada perintah tersebut, karena la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, kepada Sang Pencipta. Dan perintah Allah, perintah Rasul alaihi salatu wassalam ini sama seperti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 59, ayat yang masyhur, ayat yang sudah banyak dikenal dan bahkan sudah banyak dihafal oleh kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai umat manusia yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan penguasa kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman supaya mereka mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati penguasa, mentaati pemerintah. Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau menyebutkan, fa innahu la yastaqimu linnas amru dinihim wa dunyahum illa bi ta'atihim wal inqiyad lahum ta'atan lillah wa raghbatan fi ma indah. Sungguhnya tidak akan lurus dan tidak akan tegak, tidak akan beres, tidak akan lurus urusan agama umat manusia dan urusan dunianya illa kecuali dengan mentaati penguasanya. La yastaqim, tidak akan lurus, tidak akan sempurna urusan-urusan agama dan urusan-urusan duniawi kecuali dengan mentaati mereka, mentaati penguasa kita. Dan ketaatan kita kepada umara, kepada penguasa, dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memerintahkan kita untuk mentaati penguasa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walakin, akan tetapi, kata Imam Sa'di rahimahullah, ketaatan kita kepada pemerintah kita ada syaratnya. Syaratnya alla ya'muru bima'siyatillah. Syaratnya mereka tidak memberikan perintah kepada kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama perintah-perintah penguasa kita adalah perintah-perintah yang baik, perintah yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah, maka kita taati, kita jalani. Akan tapi apabila mereka memberikan perintah untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, maka tidak perlu kita taati pada perintah tersebut. Selanjutnya beliau mengatakan, wala alla hadha huwa sir fi had fil fi'li indal amri bi ta'atihim. Dan bisa jadi inilah rahasianya mengapa fi'il atau kata kerja, kata perintah tidak disebutkan ketika menyebutkan kalimat wa ulil amri minkum. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita baca. Ya ayyuhan nasu ati ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Perhatikan, ketika perintah untuk mentaati Allah disebutkan fi'ilnya, kata kerjanya, kata kerja fi'il amrnya, perintahnya. Ati'ullaha, taatilah Allah. Kemudian wa ati'ur rasul disebutkan juga dengan fi'ilnya, ati'ur rasul disebutkan kata kerjanya. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ketika menyebutkan perintah untuk mentaati penguasa kita, tidak disebutkan kata kerjanya. Tidak disebutkan wa ati'u ulil amri minkum, dan taatilah penguasa kalian. Tidak disebutkan fi'ilnya, tapi dihapus karena cukup dengan menyebutkan kalimat ati'u sebelumnya. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan penguasa kalian. Ini rahasianya. Rahasianya ialah karena terkadang penguasa, yakni manusia biasa, seperti manusia yang lainnya, yang jiwa atau hawa nafsunya pada umumnya mengajak dan mendorong untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Bukan hanya penguasa, kita sebagai rakyatnya juga demikian. hawa nafsu seringkali mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, terkadang penguasa memberikan perintah untuk bermaksiat kepada Allah walaupun tidak secara langsung. Terkadang perintahnya adalah perintah yang baik. Sehingga taatilah penguasa tersebut ketika perintahnya adalah perintah yang baik. Berbeda dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam tidaklah memberikan perintah kepada kita kecuali perintah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perintahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk bermaksiat kepada Allah, sehingga disebutkanlah dengan kata kerjanya wa athi'ur rasula. Ketika menyebutkan ulil amri tidak disebutkan, karena ketaatan kita kepada ulil amri itu ada kaitannya dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala rahimahullah ta'ala, berkata al-imam Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang tadi telah kita jelaskan dengan membaca penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah, walihada tajidu anna Allah jalla wa ala qala athi'u Allah wa athi'u Rasul fa'ata bil fi'li liyatabayyana bidzalik anna ta'atan nabi ta'atun mustaqillah ay tajibu ta'atuhu istiqlalan kama tajibu ta'atu Allah. Yani sama dengan apa yang tadi telah kita jelaskan, bahwasanya ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasul, dan ketaatan kita kepada ulil amri, ketaatan kita kepada ulil amri harus ngikut dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak boleh mentaati penguasa dan siapapun apabila yang mereka perintahkan adalah perintah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan biidznillah azza wa jal setelah adzan isya, fal muadzin yuadzin taqabbal barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit pembahasan terkait dengan perintah untuk mentaati penguasa kita. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan dalil dari Al-Qur'anul Karim, perintah untuk mentaati penguasa kita. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan penguasa-penguasa kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketaatan kita kepada penguasa hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan yang kita bahas adalah penguasa kita kaum muslimin. Tidak boleh kita bermaksiat kepada mereka, menentang mereka, tidak mau mentaati mereka. Karena ketahuilah, Rasulullah alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati aku, yakni mentaati Rasul alaihi salatu wassalam, berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ أَصَانِي فَقَدْ أَصَى اللَّهُ. Siapa yang berbuat maksiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia juga telah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kelanjutannya Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, وَمَنْ أَطَاءَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاءَنِي وَمَنْ أَصَى أَمِيرِي فَقَدْ أَصَانِي. Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan, barang siapa yang telah mentaati penguasanya, maka sungguhnya dia telah mentaati aku. Sebaliknya mereka-mereka yang bermaksiat tidak mau mentaati penguasanya, menentang mereka, mendemo mereka, bermaksiat kepada mereka, maka sungguhnya mereka telah bermaksiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Iyadzabillah. Ini betapa pentingnya ketaatan kita kepada penguasa kita. Jika kita tidak mentaati mereka, berarti kita telah bermaksiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ketika kita bermaksiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ila iyadan billah, na'udzubillah, jangan sampai terjadi pada diri kita. Maka seorang yang telah berbuat maksiat kepada Rasul, berarti dia telah berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui, tentunya dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang akan terjadi nanti sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam. Umatnya akan mendapati penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang melakukan tindak kejahatan kepada rakyatnya, akan melihat perkara-perkara yang diingkari. Ini disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan, innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, kalian sesungguhnya nanti, sepeninggalku nanti, akan mendapati atharah wa umuran tunkirunaha. Atharah yakni perkara-perkara yang dilakukan untuk kepentingan pribadi masing-masing penguasa. Penguasa memiliki kebijakan, kebijakan tersebut menguntungkan dirinya. Disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Satarawna ba'di." Kalian akan melihat dan akan mendapati sepeninggalku nanti penguasa-penguasa yang hobinya mementingkan dirinya sendiri, urusan pribadi. Pokoknya menguntungkan entah rakyatnya mendapatkan keuntungan atau tidak, pokoknya dirinya. Wa umuran tunkirunaha, dan pasti kalian akan menjumpai perkara-perkara yang kalian ingkari. Ini disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, bagaimana solusinya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa jalan keluarnya? Apa yang engkau nasihatkan kepada kita? Apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita mendapati penguasa yang demikian? Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, addu ilaihim haqqahum. Tunaikan. Tunaikan haknya mereka. Kita sebagai rakyat harus menunaikannya, yaitu mentaati mereka. Tetap taat kepada penguasa. Coba Rasul alaihi salatu wasallam memberikan solusi demikian. Addu ilaihim haqqahum, tunaikanlah hak mereka. Wasalullaha haqqakum, kemudian kalian minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala haknya kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah berpesan dalam hadisnya agar kita senantiasa mentaati penguasa kita, walaupun penguasa kita adalah penguasa yang berasal dari keturunan yang mungkin tidak terhormat, dari kalangan orang-orang rendah, dari orang-orang yang yakni mungkin dari sisi nasab tidak mulia. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, isma'u wa ati'u wa in istu'mila habasyun ka'anna ra'sahu zabibah. Dengarkanlah dan taatlah kepada penguasa kalian, Walaupun yang dijadikan pemimpin, yang diangkat sebagai pemimpin, yang diangkat sebagai penguasa adalah seorang dari negeri Habasyah. Seolah-olah kepalanya itu seperti biji-biji anggur. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW berpesan, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in abadan habasyiyan." Aku wasiatkan kepada kalian, bertakwalah kepada Allah, dengar dan taatlah kepada penguasa kalian, walaupun penguasa kalian adalah seorang hamba sahaya, walaupun penguasa kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Perhatikan perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimanapun keadaan penguasa kita, entah dia seorang yang terpandang, yakni berasal dari keturunan yang mulia atau keturunan yang rendah, tidak memiliki nasab yang baik, walaupun mereka berkulit hitam atau mereka adalah orang-orang yang rendahan misalnya, selama mereka adalah penguasa, taatilah mereka. Ittaqullaha usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan pesan ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika para sahabat menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatun wadi'." Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Yakni pesan atau wasiat terakhir dari Rasul alaihi salatu wassalam. Kata para sahabat, "Fa'usina." Maka wasiatkanlah kepadaku. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah." Was-sam'i wat-tha'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan mentaati mereka pada setiap hal. Bagaimanapun keadaan diri kita, kita senang atau sedih, susah atau tidak, dizalimi oleh penguasa atau tidak, semua keadaan kita harus mentaati penguasa kita. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam atau para sahabatnya radhiyallahu anhum, ketika mereka mengatakan, "Kami berbaiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam ala sam'i wa ta'ah," untuk mendengar dan taat kepada penguasa kita, "fi man syatina wa makrahina," dalam keadaan kami senang, dalam keadaan kami sedih, "wa usrina wa yusrina," ketika kami dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan mudah. Kami berbaiat kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk mentaati penguasa kita bagaimanapun keadaan kita. Dizalimi atau tidak, dalam keadaan sulit atau mudah. "Wa atharatan alaina," walaupun mereka penguasa mementingkan diri mereka masing-masing, kami mentaati. Kami berbaiat kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk mentaati mereka. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di negeri kita ini aman. Kita tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan. Maka seharusnya ketaatan kita kepada pemerintah kita lebih kita tingkatkan. Qala wa alla tunazi' al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum min Allahi fihi burhan. Dan kami pun berbaiat, kata para sahabat radhiyallahu anhum, berbaiat kepada Rasul alaihi salatu wasallam untuk tidak melepaskan ketaatan kami kepada pemerintah kami, kecuali kalau kalian, kata Rasul alaihi salatu wasallam, melihat kekufuran yang nyata pada pemerintah kalian dan kalian memiliki bukti-bukti yang nyata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengingat bahwa penguasa sama seperti kita, seorang manusia yang terkadang jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam kekeliruan seperti kita. Bukan berarti ketika mereka jadi penguasa, mereka terbebaskan dari kemaksiatan, mereka menjadi maksum, tidak. mereka juga manusia memiliki hawa nafsu sama seperti kita. Seringkali kita melihat kesalahan-kesalahan orang lain tetapi lupa dengan diri kita. Lupa dengan diri kita. Maka apabila kita melihat dan menjumpai kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa kita, cara yang harus kita lakukan ialah menasihati mereka dengan cara yang baik, langsung berhadapan dengan mereka. Dan ini juga disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Solusi ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau kalian jumpai hal yang seperti ini, ingin menasihati penguasa, pemimpin yang melakukan kemungkaran-kemungkaran, nasihati dengan cara yang baik. Berhadap-hadapan, cukup penguasa yang mengetahui. Nasihat secara langsung. Tidak perlu memberikan nasihat di hadapan umat manusia, kemudian menyebutkan aib-aib penguasa kita, membeberkan semua kesalahan-kesalahan penguasa kita, kemudian memberikan dorongan atau memberikan dia sebagai provokator, sehingga masyarakat atau rakyat terbakar emosinya, kemudian mereka melakukan tindak kejahatan kepada penguasa dengan melepaskan ketaatan mereka kepada penguasa, memberontak penguasa, mendemo penguasa, dan seterusnya. Alhamdulillah penguasa kita Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada mereka dan kepada kita semuanya. Memberikan kepada penguasa kita al-hidayah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada penguasa kita teman-teman yang baik. Teman-teman yang senantiasa berjalan di atas agama yang benar. Alhamdulillah penguasa kita penguasa yang Masya Allah. Kalau kita bandingkan dengan penguasa-penguasa di negeri lain, ya mungkin tidak bisa kita lihat atau tidak bisa kita samakan dengan di negeri kita. Ada yang penguasa di negeri lain yang lebih kejam daripada ini. Ketika rakyatnya memberontak, penguasa tinggal angkat senjata, tembakkan kepada mereka, mati. Darah kaum muslimin ditumpahkan begitu saja. Alhamdulillah penguasa kita masih diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah. Dan kita senantiasa mendoakan mereka. Sebagai rakyat, kita doakan kepada mereka. Kita doakan kepada mereka dengan doa yang baik. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau aku punya doa yang mustajab, satu doa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya aku berikan doa ini untuk penguasa. Yani dia akan berdoa kebaikan untuk penguasanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah pentingnya mentaati penguasa kita. Dan dengan sebab mentaati penguasa, seorang hamba akan dimasukkan ke dalam jannah. Dan cukuplah sabda firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita senantiasa berusaha untuk mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hikmahnya, keutamaannya adalah mendapatkan kecintaan dari Allah dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. Katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya kalian itu betul-betul cinta kepada Allah, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ, kalau kalian itu betul-betul cinta kepada Allah, tunjukkan kecintaan kalian kepada Allah dengan mengikuti aku, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah perintah Rasul alaihi salatu wasallam, ikutilah bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam, ikutilah wasiatnya Rasul alaihi salatu wasallam. Apa kata Allah kelanjutannya? Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Buktikan kecintaan kita kepada Allah dengan mentaati Rasul alaihi salatu wassalam. Buktikan kecintaan kita kepada Allah dengan mentaati penguasa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan di majlis kali ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ila huna tafaddalu, barakallahu fiikum.